Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian sore di kesempatan bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah kali ini kita akan membaca dan mentelaah Usul Ma'mul bi syarhi thalathatil usul karya Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Langsung pada kalau di cetakan saya halaman 11. Halaman itu berapa? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizallahu taala bada al-musannifu, musannif penulis matan memulai buku ini dengan basmalah dalam rangka meneladani kitabullah ta'ala, yaitu Al-Quran yang dibuka dengan basmalah. Wata'asiyan, dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai kutubahu, surat-suratnya dengan basmalah. Kutub jamak dari kitab, di sini artinya surat, bukan dalam artian buku. Terdapat dalam Sahih Bukhari di kitab Batil Wahyi, terdapat surat Nabi kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ilahil qal adimirum, dari Muhammad bin Abdillah, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hirqal, seorang yang diagungkan oleh orang-orang Romawi. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya di antara adab dalam surat adalah menyebutkan siapa yang mengirim surat. Sehingga bukanlah adab Islam surat kaleng yang tidak jelas asalnya dari siapa. Kemudian di sini kita jumpai teladan akhlak mulia, yaitu menghormati orang yang terhormat meskipun dia orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Hirqal dengan sebutan Adhimirum, orang yang mulia dari orang yang dimuliakan oleh orang-orang Romawi. Maka orang yang terhormat kita posisikan sebagaimana posisinya, meskipun dia adalah orang yang berseberangan pemikiran dengan kita, bahkan berseberangan akidah dan agama dengan kita. Amal hadis, adapun hadis berupa perkataan Nabi tentang masalah basmalah semacam hadis, setiap perkara yang dimulai, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia abtar, terputus. Maka dia adalah hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh para ulama. Kita baca catatan kaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' sebagai dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia adalah hadis dhaif jiddan karena dia dari riwayat Ahmad bin Muhammad bin Imran yang terkenal dengan sebutan Ibnul Jundi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi di tarikhnya, kana yad'ufu riwayatihi, dia adalah orang yang dhaif riwayatnya dan bermasalah akidahnya. Aifi tashayyu, karena dia Syiah. Waqala Ibn Arab di Tanjiz Syariah Al-Marfu'ah tentang Ibn Jundi ini, Syi'iyun ittahamahu Ibn Jauzi bilwata'i, dia orang Syiah yang Ibn Jauzi menuduhnya sebagai orang yang memasulkan hadis. Hadis ini juga dinilai dhaif oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh penulis Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Futuhat Ar-Rabbaniyah itu Sarah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ya, maka Al-Adhkarnya Imam Nawawi itu punya buku Sarah yang ditulis oleh Ibn Alan, ya, judulnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Kemudian kembali ke atas dan memulai basmalah, yadullu alaihi amrani, dalilnya adalah dua hal. Yang pertama kitabullah ta'ala, di mana Al-Quran dimulai dengan basmalah. Yang kedua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisan beliau yang ditujukan kepada para raja. Kemudian bismillah, ini adalah jar dan majrur, dan jar dan majrur itu membutuhkan muta'allaq, dan muta'allaqnya itu dibuang dan yuqaddar ditakdirkan muta'akhiran di belakang. Sebenarnya kaidah berkenaan dengan muta'allaq jar dan majrur adalah ditakdirkan di depan, inilah hukum asalnya. Akan tapi khusus untuk basmalah ditakdirkan yuqaddar muta'akhiran di belakang, supaya mendapatkan tabarok ala berkah memulai dengan basmalah. Adapun jenis kata yang ditakdirkan fa'inau yuqaddar, maka ditakdirkan dengan kata yang cocok dengan sikon. Maka orang yang sedang membaca buku, kita katakan takdirnya bismillahi aqra'u, dan yang sedang menulis kita katakan bismillahi waladhi yaktubu, dan seorang yang menulis ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maknanya bismillahi aktubu. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini yuqas dikiaskan dengan kata kerja yang lain. Dan jika seorang mengatakan bismillahi aktubu, maka terwujudlah memulai dengan nama Allah. Akan tapi seandainya maknanya adalah aktubu bismillahi, maka jadilah mulai itu bukan dengan basmalah. Karena pertimbangan ini, maka muta'alak jer untuk bismillah itu ditakdirkan muta'akhiran di belakang. Kemudian yang dimaksud dengan bismillah di sini adalah semua nama Allah, karena dia mufrad mudhaf yang menunjukkan mana umum dan semua. Maka bismillah itu terjemahnya yang lebih pas dengan semua nama Allah. Kata-kata kemudian Allah adalah salah satu nama. Ini nama Allah yang khas bagi Allah, karena nama Allah itu ada yang khas bagi Allah dan ada yang tidak. Di antara nama Allah yang khas bagi Allah adalah Allah Rabbul Alamin, kemudian Rahman dan yang lainnya. Dan makna Allah adalah Al-Ma'luh, dan yang disembah hubban wa ta'dima, karena cinta dan mengagungkan. Ar-Rahman adalah salah satu nama khas Allah. Makna Ar-Rahman menurut pendapat yang dipilih oleh pensyarah, Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang sangat besar dan luas kasih sayangnya. Maka Ar-Rahman itu menunjukkan kalau Allah adalah zat yang sangat besar ya, kasih sayangnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah salah satu nama Allah, dan dia tidak khusus untuk Allah. Manusia boleh disebut dengan sebutan Rahim. Wa ma'nahu, dan makna rahim adalah ya musil rahmatihi ila man yasha'u min ibadihi, zat yang memberikan limpahan kasih sayangnya kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan ini adalah beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim berdasarkan penjelasan Ibnu Al-Qayyim. Beliau mengatakan Ar-Rahman itu menunjukkan sifat kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan melekatnya kasih sayang kepada makhluk yang disayangi. Maka Ar-Rahman itu lil wasfi, untuk menunjukkan sifat Allah adalah penyayang. Sedangkan Ar-Rahim itu lil fi'li, untuk perbuatan, menunjukkan kalau Allah berbuat dalam bentuk menyayangi hamba-hambanya yang layak untuk disayangi. Maka yang pertama itu Rahman, menunjukkan rahmat adalah sifat yang ada pada zat Allah. Sedangkan yang kedua itu Ar-Rahim, menunjukkan kalau Allah menyayangi hamba-hambanya, makhluknya dengan kasih sayangnya. Dan jika engkau ingin memahami hal ini, maka renungkanlah firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Hasil perenungannya tidak kita jumpai di redaksi ayat yang menegaskan kalau Allah itu sayang dengan makhluknya kemudian menggunakan kata-kata ar-rahman. Maka adanya wa kana bil mu'minina rahima, bukan wa kana bil mu'minina rahmana. Demikian juga innahu bihim wa'ufu rahim, Walam yaji, dan tidak ada, kata Ibnu Al-Qayyim, qattu sama sekali satu pun ayat yang redaksinya Rahmanun bihim atau bihim Rahman. Fa'ulima, maka diketahui bahasanya Rahman adalah al-mausufu bi Rahman, yang memiliki sifat kasih sayang, sedangkan Ar-Rahim adalah yang menyayangi dengan kasih sayangnya. Diambil dari Bada'il Al-Fawaid. I'lam rahimakallahu, ini adalah doa dari penulis kepada Anda wahai pembaca, dan ini menunjukkan cintanya penulis pada Anda dan kasih sayang penulis pada Anda, dan bahasanya dia menginginkan husulul khairi laka, Anda mendapatkan kebaikan. Dan Syekh penulis rahimahullah ta'ala kathiran seringkali menggunakan ungkapan ini dengan mengatakan misalnya i'lam rahimakallah atau i'lam arsyadakallah li ta'atihi, ada di Kuwaitul Arba. Demikian juga di Kuwaitul Arba, as'alullah al-karim wabal arsyil azim ayatawallaka fi dunya wal akhirah. Dan kata-kata i'lam itu dipakai untuk tanbih, mengingatkan dan memotivasi pendengar al-ayuzriya lima sayuqal, untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Maka kata-kata i'lam ketahilah adalah perintah untuk berupaya mendapatkan ilmu dan bersiap-siap lima sayuqal ilaik, apa yang akan disampaikan kepada Anda minal ulum, berupa berbagai ilmu. Walihat, oleh karena itu selayaknya bagi seorang pembicara ketika dia berbicara di depan banyak orang, hendaklah dia gunakan ketika ngomong bersama banyak orang, ceramah di depan banyak orang, baina hinin wa akhar, dari waktu ke waktu dia gunakan ibarat ungkapan-ungkapan yang ikut mengikat pikiran audien bersamanya. Karena pendengar, bitabiatihi, karakter pendengar perlu adanya sesuatu yang menggerakkan pikirannya dan membangkitkan perhatiannya. Oleh karena itu Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan baina hinin wa akhar, dari waktu ke waktu, kepada para sahabat. Semisal kita jumpai ada hadis yang bunyinya, maka aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Tahukah kalian apa itu ghibah? Dan tujuan atau maksud dari hal ini adalah pendengar siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada mereka. Wa tayutabahu, dan ini adalah tenaga bagian dari memilihkan mukadimah yang cocok lil kalam, sebelum perkataan yang mau disampaikan. Rahimakallahu, semoga Allah menyayangimu. Ini adalah secara redaksi dia adalah khobariyah, kalimat berita, sedangkan secara makna dia adalah insya'iyah, dia adalah doa. Karena yang dimaksud dengan kalimat ini adalah mendoakan lil muta'alim, pelajar, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dan doa kasih sayang Allah di sini maknanya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kepadamu dan melindungimu dari dosa, memberikan taufik untuk melakukan amal kebajikan dan amal saleh di masa depan. Hadza, demikianlah makna jika bersendirian ada doa memohon kasih sayang kepada Allah. Lain halnya jika doa memohon kasih sayang itu digandeng dengan doa meminta maghfirah. Maka misalnya seandainya kalimatnya rahimakallahu wa ghafara, ya, maka jika rahimakallah disambung dengan wa ghafara, maka ya, ghafara, maghfirah itu untuk dosa yang telah berlalu, sedangkan rahmah itu untuk masa depan, taufik untuk melakukan kebaikan dan selamat dari melakukan berbagai macam dosa. Ya, maka doa jika hanya rahimakallah atau rahimahullah atau rahimakumullah, itu terkandung di dalamnya maghfirah, terkandung di dalamnya ampunan untuk dosa yang telah terjadi, taufik untuk melakukan amal soleh di masa depan dan terjaga dari dosa di masa depan. Tapi kalau double kalimat doa ada rahimakallahu wa ghafara atau rahimakumullahu wa ghafara Allahu lakum, ya, atau kalimat semacam itu, maka maghfirah itu untuk masa lalu, sedangkan rahmah itu untuk masa depan. Yajibu alaina ta'alumu arba'i masailah, kita wajib belajar empat hal. Yang pertama adalah ilmu. Yang dimaksud dengan wajib di sini wajib ain, wajib atas setiap orang. Itulah yang wajib dilaksanakan, ditunaikan oleh setiap mukallaf bi ainihi secara personal. Ta'allum itu artinya upaya mendapatkan ilmu. Dan ilmu yaitu ilmu agama, pengertiannya adalah ma'rifatul huda bidalili. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim di An-Nuniyah. Beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ya, maka al-ilmu adalah ma'rifatul huda bidalili, tahu mana yang benar plus alasannya. Ya, bukan hanya sekedar doktrin ini benar. Namun kenapa ini yang benar? Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu agama. Dan yang dimaksud dengan ilmu syar'i, ilmu agama di sini adalah ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardu ain. Itulah ilmu yang diperlukan oleh mukallaf dalam urusan agamanya, semacam pokok-pokok iman dan syariat Islam, dan apa yang wajib dan hal-hal yang haram yang wajib dijauhi. Demikian juga apa yang diperlukan fil muamalat berkenaan dengan transaksi dan semacam itu. Mimma la yatimul wajibu ila bihi, yaitu berbagai macam kewajiban agama yang tidak akan bisa dilaksanakan ila bihi kecuali dengan mempelajarinya. Fa huwa wajibun alai al-ilmu bihi, maka wajib berilmu tentangnya. Maka hal-hal yang kewajiban-kewajiban agama yang hukumnya fardu ain untuk dilaksanakan, maka berilmu tentangnya hukumnya fardu ain. Maka fardu ain atas kita untuk mengetahui usulul iman, mengenal arkanul iman. Iman pada Allah itu apa maksudnya, iman dengan malaikat itu apa maksudnya, dan seterusnya. Maka belajar usulul iman atau arkanul iman hukumnya fardu ain. Demikian juga belajar dan mengetahui apa saja hal-hal yang haram yang harus kita hindari setiap harinya. Ini apa pengertiannya, dan sebagainya. Kita wajib menghindari apa? Menghindari riba, maka apa itu riba? Mana riba yang boleh, mana yang tidak boleh? Hukumnya fardu ain untuk dibelajar. Apa itu bohong? Ini apa yang dimaksud dengan bohong? Ini apa bohong yang boleh, apa yang tidak boleh? Maka hukumnya fardu ain. Karena kita tidak bisa menghindari bohong dengan benar kecuali mempelajari hal-hal ini. Demikian juga tadi disampaikan di antaranya adalah muamalat. Itu hukumnya fardu ain belajar. Jadi setiap hari kita jual beli. Tidak ada orang yang tidak jual beli. Jadi, maka apa hukum jual beli? Kapan jual beli itu sah? Apa jual beli yang haram? Apa saja jual beli yang haram? Itu fardu ain untuk belajar. Dosa jika kita tidak belajar. Dosa jika kita belum belajar hal-hal ini. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang merupakan hal-hal yang wajib untuk dilakukan setiap harinya, maka mempelajarinya hukumnya wajib. Imam Ahmad ditanya, atau Imam Ahmad mengatakan, wajib bagi seorang itu untuk seorang muslim mencari ilmu yang yakumu bihi dinuhu, menjadi sebab beresnya agamanya. Maka ilmu yang wajib, kata Imam Ahmad, ma yakumu bihi dinuhu, yang menyebabkan beresnya, bagusnya agama seseorang. Kemudian ditanyakan pada beliau, mislu aisyai, contohnya apa? Maka beliau katakan, alladhi la yasa'uhu jahluhu, yaitu ilmu tentang hal-hal yang tidak boleh muslim itu tidak tahu. Tidak boleh muslim itu tidak tahu. Tidak boleh muslim itu tidak tahu sholat. Tidak boleh muslim itu tidak tahu puasa, tidak tahu wudu, tidak tahu mandi junub. Tidak boleh. Maka itu semua ilmu yang fardu ain. Ya sholatu wa siyamu wa nahwu dhalik. Maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari apa yang jadi kewajibannya berupa masalah agama yang berkenaan dengan akidah, ibadah dan transaksi. Ya, maka ilmu yang fardu ain itu boleh jadi masalah akidah. Ya, di antaranya adalah yang pokok adalah ya, akalul iman. Ya, itu ilmu tentang akalul iman hukumnya fardu ain. Tentang ibadah dan di antara hal yang pokok dalam ibadah akalul Islam. Maka seorang muslim harus melek tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam, tentang syahadat, tentang kemudian sholat dan tetek bengeknya, tentang puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Terutama hal itu, terutama sholat dan tentu tidak ada tidak lepas dari thaharah. Kemudian puasa, karena kalau zakat nanti lihat-lihat. Haji juga lihat-lihat apakah orang itu terkena kewajiban ataukah tidak. Dan muamalah itu ilmu sebagian transaksi hukumnya adalah ilmu faktual, ilmu tentang jual beli, sewa menyewa, tentang rentang, gimana transaksi ngekos itu, transaksi ngekos yang sah seperti apa, sudah main ngekos tapi nggak tahu ngekos itu yang sah seperti apa, kapan tidak sah, transaksi sewa, mungkin tidak boleh, harus tahu, ini harus tahu, sewa menyewa, kemudian jual beli. Tidak ada orang yang tidak lepas dari utang, utang piutang. Maka ini fardhu ain yang dipelajari. Kemudian wa alaihi dan menjadi kewajiban seorang muslim bertanya pada orang yang berilmu. Waspada dari sikap cuek tentang majaa anillahi, ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah seorang muslim itu orang yang terbuka menerima nasihat dan arahan dan tunduk pada kebenaran. Itulah sifat mukmin sejati. Kemudian ilmu agama jenis yang kedua, adapun ilmu yang mempelajarinya fardu kifayah semacam rincian masalah-masalah fikih wal itilah dan mengetahui pendapat-pendapat para ulama, mengetahui perselisihan, kemudian munaqasu adillah, bantahan terhadap dalil, diskusi dalil, maka ini tidaklah wajib ain atas setiap muslim. Ini hukumnya fardu kifayah. Maka jika dijumpai ada orang yang telah melakukannya di kalangan orang yang berilmu, maka jadilah belajar detail fikih semacam ini untuk al-baqin, untuk yang lain hukumnya sunnah. Maka sehingga secara lengkap ilmu agama ada tiga macam hukumnya. Ada yang fardu ain yang tadi maqama dinuhu atau ma la yasau jahluhu kata Imam Ahmad. Ada yang fardu ain, kemudian ada yang fardu kifayah. Kemudian jika fardu kifayah itu telah dilakukan oleh orang yang kadang mencukupi, maka yang lainnya, maka mempelajari fardu kifayah hukumnya sunnah. Namun ingat, ilmu yang hukumnya sunnah itu lebih afdal sebagaimana kata Imam Syafi'i daripada salat yang hukumnya sunnah. Wa mimma yadullu, dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya ilmu itu wajib adalah hadis dari sahabat Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama itu kewajiban setiap muslim. Coba kita lihat takhidnya dikatakan oleh Ashabul Kutubus Sittah. Kalau dari Ashabul Kutubus Sittah yang menyatakan adalah Ibnu Majah. Kemudian Abu Ya'la dalam Musnad, Abu Tha'ban dalam Al-Musnad dan yang lain banyak sekali. Para ulama berselisih pendapat tentang kualitas hadis ini. Ada yang menilai sahih, ada yang menilai yang dhaif. Ibnu Jauzi di kitabnya Al-Ilal mengutip perkataan Imam Ahmad, "La yathbutu 'indana fi hadzal babi syai'un." Dalam masalah ini, indana menurut kami tidak ada satupun hadis yang sahih. Wal hadis dan hadis ini dihadkan dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum. dia punya banyak jalur, dikumpulkan oleh Suyuti fi juz'in, dalam satu buku khusus matbu' yang ini tercetak. Dilihatkan oleh Ibnu Jauzi di kitabnya Al-Ilal dari 14 jalur dari Anas, kemudian Ibnu Jauzi membahasnya. Wala'ala ta'adud rawatihi, namun boleh jadi banyaknya rawinya dan jalur-jalurnya menunjukkan kalau hadis ini memiliki asal, artinya derajatnya hasan li ghairihi. Waqad sahahu dinilai oleh sebagian ulama pakar hadis belakangan. Ibnu Arak di Tanjung Syariah mengatakan, Al-Hafidz Al-Mizzi Asy-Syafi'i mengatakan dia punya banyak jalur dari Anas, yasilu majmu'u wa ila martabatil hasan, yang secara total dia bisa naik sampai level hasan, kata siapa? Al-Mizzi. Sedangkan di Talhis Al-Wahiyat karya Adz-Dzahabi dilihatkan dari Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Anas dan Abu Sa'id. Sebagian jalurnya auha, lebih lemah daripada sebagian yang lain, dan sebagiannya adalah saleh. Saleh ya kurang lebih hasan. Maka beliau mengakui, Adz-Dzahabi mengakui ada riwayat yang saleh untuk hadis ini. As-Sakhawi di Maqasidul Hasanah condong untuk menilainya sahih. Al-Munawi menukil di Faidul Qadir bahasanya Suyuti menilainya hasan. Dan di antara yang mensahihkannya adalah Al-Albani. Waqal Al-Albani mengatakan setelah membicarakan jalur-jalurnya, inatruqahu yuqawi ba'duha ba'da. Jalur-jalurnya sebagainya menguatkan yang lain, bahkan ada jalurnya yang hasan, sehingga hadis ini kalau melihat total jalur-jalurnya sahih tanpa ragu menurutku Al-Albani. As-Sakhawi di Al-Maqasidul Hasanah mengatakan sebagian penulis menambahkan di akhir hadis ini dengan kata-kata muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa laisa laha dzikrun fi syai'in min turuqihi. Tambahan muslimah tidaklah disebutkan di satu pun jalur hadis-hadis ini meskipun maknanya benar. Karena yang dimaksud wajib atas setiap muslim itu ya termasuk di dalamnya muslimah. Tapi secara redaksi tidak benar ada tambahan muslimah. Tambahan muslimah adalah tambahan yang kata ma As-Sakhawi la asla lahu. Kemudian penulis menafsirkan ilmu yang harus dipelajari mencakup tiga hal: mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Maka penulis mengkhususkan tiga hal ini di annaha hiya usulul Islam. Karena tiga hal ini adalah hal yang mendasar dalam Islam. Tidaklah tegak Islam kecuali dengan tiga hal ini. Dan tiga hal inilah yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam kubur. Dan inilah yang disebut dengan salah satu usul. Tiga hal yang mendasar di sini adalah tiga hal yang jadi materi pertanyaan di alam kubur. Jika terjemah bebas untuk salah satu usul, itu adalah tiga hal materi di alam kubur, materi ujian alam kubur. Itu terjemah bebas untuk salah satu usul. Tiga materi pokok ujian di alam kubur. Fal insan, maka jika seorang itu mengenal Rabbnya, mengenal Nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, kamula lahu dinuhu, maka sempurnalah agamanya. Fahada, maka inilah ilmu syar'i yang labudda minhu, yang harus dipelajari. Yang pertama mengenal Allah, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala adalah asas agama. Wala yakunul al-insan, dan seorang itu tidaklah ala hakikatin min dinihi, tahu agamanya secara hakiki, secara benar, kecuali setelah mengenal Allah Ta'ala. Wadhalika, dan mengenal Allah itu caranya, yang pertama binadhar fi, dengan mentelaah ayat-ayat syar'iyah, Quran dan Sunnah. Yang kedua an-nadhar fi, mentelaah ayat-ayat kauniyah. Yang ayat kauniyah itu sama dengan al-makhlukah, sama dengan berbagai macam makhluk. Dan pengetahuan ini mengharuskan, membuahkan, harus membuahkan dua hal. Yang pertama qabul, menerima apa yang Allah syariatkan, wal inqiyad, dan patuh dengan apa yang Allah syariatkan. Apa beda al-qabul dan al-inqiyad? ada penjelasan apik dari Syaikh Shalih Al Utsaimin hafizallahu taala. Beliau sampaikan al-qabl dan inqiyad itu punya tiga perbedaan. Yang pertama, menimbang ungkapan para ulama fikih ijab dan qabul. Maka qabul itu ya ta'alluq bidh-dhahir, berkaitan dengan lahiriah. Sehingga inqiyad itu berkenaan dengan batin. Dan qabul itu sebagaimana di bahasa transaksi adalah respon dari ijab. Oleh karena itu qabul adalah yakunu qabul inda mubadaratil khitab syar'i. Tolong maju. Yang namanya qabul itu adalah respon, itu respon lahiriah pada saat pertama kali mendapatkan khitab syar'i, mendapatkan dalil agama. Maka respon positif lahiriah setelah mendapatkan, pada saat pertama kali mendapatkan khitab syar'i, itulah qabul. Sedangkan inqiyad itu adalah ba'dal qabuli imtithala, kepatuhan setelah qabul. Kemudian beliau contohkan, misalnya ada orang ya wudunya keliru, kemudian kita sampaikan, mas maaf mas, wudunya tidak sah kalau seperti itu, tolong diulangi. Maka kemudian begitu dia diingatkan, maka dia mengatakan ya insya Allah, nah ini qabul. Ya insya Allah, nah ini qabul. Setelah itu dia mendekati kran, kemudian wudhu lagi, nah ini inqiyad. Kemudian yang ketiga, qabul itu qad yashtamilu al-qalbu ala munaza'atin tahtaju ila mujahadah. Ya, hati yang menerima qabul itu boleh jadi memuat munaza'ah, terkandung di dalam hati itu munaza'ah, unsur penolakan. Unsur penolakan, namun bukan penolakan, cuma ada unsur penolakan. Orang yang ada padanya qabul dimungkinkan di hatinya ada muatan munaza'ah, ya, sedikit penolakan, tapi tidak banyak, bukan? Namun sedikit, sehingga tahtaju ila mujahadah. Ya, orang yang memiliki qabul itu perlu berjuang untuk menyingkirkan unsur dan penolakan yang ada di hatinya. Sedangkan inqiyad, kata beliau, yakhlu ma'ahu al-qalbu minan munazah. Hati itu betul-betul bersih dari tidak menerima atau kemudian unsur penolakan. Bersih dari unsur penolakan sama sekali. Sehingga inqiyad itu level lebih tinggi daripada qabul. Kemudian mengenal sang Nabi. Mengenal Nabi adalah kewajiban setiap mukallaf, dan dia adalah termasuk hal yang penting dalam agama. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai dari Allah Ta'ala. Dan mengenal sang Nabi ini mengharuskan buah menerima apa yang Nabi bawa dari Allah Ta'ala. Dan yang Nabi bawa adalah dua hal, al-huda dan dinil haq. Huda artinya ilmu nafi, dinil haq maknanya amalun soleh. Saya tidak akan datang insyaAllah ta'ala rincian tentang hal ini di tempatnya. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalilnya. Dan Islam itu punya dua pengertian, Islam dalam makna luas dan Islam dalam makna sempit. Dari mana kok bisa kita simpulkan hal ini? Ini adalah kompromi terhadap dalil-dalil yang ada. latar belakang kenapa ada dua pembagian ini, li'annahu, ceritanya qad waradat adillatun, terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan bahasanya Islam itu khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat juga sejumlah dalil yang menunjukkan Islam itu ada di syariat-syariat terdahulu. Fatahriranil mas'alah, maka menyimpulkan, untuk menyimpulkan masalah ini, aku sebutkan perkataan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Beliau sampaikan bahwasanya Islam itu ada dua pengertian. Yang pertama, Islam dalam makna yang luas, yuradu bihi, definisinya ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dalam beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya di zaman manapun, siapapun Nabi dan Rasulnya. Nah, maka itulah Islam dalam makna luas. Wa hadza dinul anbiya'i umuma, umma artinya semua, dan inilah agama semua para nabi. Allah azza wa jalla berfirman tentang Taurat dan nabi-nabi Bani Israel, yahkumu biha, ya, menggunakan hukum biha dengan Taurat, an-nabiyuna, para nabi, yang mereka adalah alladzina aslamu, orang-orang Islam. Maka Allah labeli para nabi Bani Israel sebagai muslim. Maka ini menunjukkan bahasanya Islam tidaklah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun semua nabi-nabi Bani Israel itu muslim. Dan Allah menyebutkan tentang Musa alaihi salam, bahasanya Musa berkata kepada kaumnya, jika kalian beriman pada Allah, maka hanya kepada-Nya kalian bertawakal, in kuntum muslimin, jika kalian betul-betul muslim. Tentang anak-anaknya Yakub alaihissalam, kalau anak-anak Yakub mengatakan, kami menyembah ilahmu wahai Yakub dan ilah bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Maka ayat ini dalil kakek itu adalah bapak dan paman itu bapak. Dan Ismail adalah paman mereka dan disebut dengan abah. Ilah wahida, sesembahan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, kami muslim padanya. Maka inilah Islam dalam makna yang luas. Kemudian yang kedua, Islam dalam makna yang sempit, yuradu bihi, definisinya adinul ladzi ba'atsallahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan penutup berbagai macam agama, yaitu agama-agama samawi sebelumnya, dan tidaklah diterima dari siapapun agama selainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan dia di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan pelengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, yaitu nikmat abstrak, nikmat agama, bukan nikmat fisik dan lahiriah. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan ini adalah kalimat berita, namun maknanya perintah. Wa raditu lakum al-Islam madina, itu kalimat berita, maknanya perintah. Allah katakan aku ridha Islam sebagai agama kalian, artinya hendaklah kalian ridha Islam sebagai agama kalian. Maka janganlah kalian masih kemudian mencari isme-isme yang lain, agama-agama yang lain. Hendaklah kalian merasa ridha dan puas dengan Islam. Fahadil ayat, maka ayat ini menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala ridha untuk umat ini Islam sebagai agama. Faifasar bimakna al-khasa, karena untuk umat ini berarti Islam di sini adalah bimakna al-khas, Islam dalam makna yang sempit. Bil adillah, dengan dalil. Adillah jama dari dalil, dalil fa'il, maknanya fa'il. Dari kata-kata dalalah, dalalah artinya al-irsyad, membimbing. Maka dalil adalah al-mursid, pembimbing, ilal matlub, untuk mendapatkan yang dicari. Dan dalil itu ya, secara sederhana ada dua, ada dalil sam'i, nama lainnya adalah dalil naqli. Itulah ma dalil yang ada berdasarkan wahyu, itulah Quran dan Sunnah. Yang kedua dalil aqli, itulah ma dalil sabata, yang ada dengan telaah dan perenungan. Dan akan datang sedikit tentang hal ini di tengah-tengah buku ini. Dan perkataan penulis rahimahullah terdapat isyarat bahasanya taklid itu tidak bermanfaat di bab akidah. La buta harus min ma'rifati dinil Islam mengenal agama Islam pakai dalil dari kita, dari Quran, Sunnah dan Ijma. Perkataan musannif, asaniyatu al-amalu bihi, kemudian hal yang kedua yang wajib dipelajari adalah mengamalkan ilmu, beramal dengan ilmu, karena ilmu tidaklah dicari kecuali untuk tujuan amal. Maka ilmu, pengajian, duduk di majlis ilmu, baca buku dan yang lainnya, semuanya adalah wasilah, semuanya adalah sarana, bukan ghoyah, bukan tujuan, karena tujuannya adalah al-amal. Beramal, mengamal, beramal sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tujuannya. Dan orang itu salah jalan manakala menjadikan ilmu sebagai tujuan, sehingga sudah sekedar tahu begitu saja, mohon tidak tergelitik untuk beramal, sejauh mana beramal dan seterusnya. Dan yang namanya amal adalah ayat tahawwala al-ilmu, berubahnya ilmu kepada perilaku riil. Yang ilmu tersebut yadhar, nampak pada pemikiran seseorang dan tindakannya. Maka orang yang belajar itu harus berubah pemikirannya. Kalau orang belajar agama, pemikirannya tidak ada bedanya sama pemikiran orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ada namun orang yang telah belajar agama, pemikirannya harus berbeda, cara pandangnya berbeda. Orang yang tidak kenal agama ketika membaca gempa bumi, sekedar ini gempa bumi gini. Namun orang yang belajar agama harus berbeda. Setelah kemudian itu secara punya sebab lahiriah demikian, namun dibalik itu ada itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah dan gesekan lempeng, setiap hari gesekan. Kenapa ini kemudian jadi gempa, yang itu tidak jadi gempa? Maka itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Maka orang yang belajar agama harus berubah, harus ada perubahan, perubahan fikir insan di pemikirannya, akidahnya, berubah sesuai dengan Quran dan Sunnah, cara berfikirnya juga berubah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak boleh orang rajin belajar agama kemudian masih kemudian punya pemikiran bahagia itu adalah kaya raya, bahagia itu kalau duitnya banyak. Ini salah ngaji. Kalau orang yang kemudian baca agama harus berubah. Harus berubah pikirannya, bahagia itu apa? Bahagia itu adalah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu adalah ketika melihat anak istri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bahagia dalam pemikiran orang yang sudah belajar. Belajar agama, sudah belajar agama bertahun-tahun, bahagia masih kalau saya punya duit banyak. Ini gagal belajar. Demikian juga ada perubahan tasawuf, tindakan, perilaku. Maka kemudian ibadahnya berubah, kemudian akhlaknya berubah, perilakunya berubah. Semakin kemudian berbakti sama orang tua, semakin baik dengan tetangga, peduli dengan sesama, punya kemudian menunaikan hak kerabat. Maka ketika terjadi perubahan-perubahan ini, nah itulah ilmu itu membuahkan buahnya. Semakin lembut tutur katanya, semakin santun sikap-sikapnya. Itulah orang yang belajar. Itulah orang yang mengamalkan ilmu, dan itulah orang yang sungguh-sungguh belajar. Waqad waratat an-nusus asy-syar'iyyah, terdapat banyak dalil syariat tentang wajibnya melanjutkan ilmu dengan amal. Dan nampaknya jejak ilmu pada penuntut ilmu, dan terdapat ancaman yang keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Walam yabda', dan tidak memulai perbaikan diri sendiri sebelum perbaikan orang lain. Dan dalil-dalil tentang masalah ini telah dikenal dan diketahui. Wa min asani wa ma asana, dan betapa indahnya perkataan Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan la yazalu al-alimu jahila hatta ya'mala bi'ilmihi fa'idha amila bihi sara alima. Maka orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, orang yang rajin ngaji, orang yang rajin pengajian, itu statusnya bodoh. Itu statusnya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Hatta ya'mala bi'ilmi, sampai mengamalkan ilmunya, hasil ngajinya diamalkan, sampai hasil ngajinya diamalkan. Fa'idha amila bihi sara alima, ketika dia amalkan, dia praktekkan, jadilah dia orang yang berilmu. Oleh karena itu, maka al-jahil itu ada dua macam. Yang pertama adalah adamul ilmi, dan yang kedua adalah adamul amal bil ilmi. Ada al-jahil, kebodohan dalam pengertian blank, kosong, tidak punya ilmu. Dan yang kedua adalah punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Adamul amal bil ilmi. Wa hadha kalamun daqiq, dan perkataan Fudhil bin Iyad adalah perkataan yang cermat. Li'anna idza kana 'inda ilmun, jika seorang itu punya ilmu, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa dia disebut orang yang bodoh? Karena tidak ada antara dia dengan orang yang bodoh perbedaan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya sama orang bodoh, perbedaannya tidak ada bedanya. Masalah pintar ngomong, orang bodoh juga pintar ngomong. Pintar ngeyel, malah lebih pintar ngeyel dia daripada orang yang berilmu. Kalah orang berilmu itu kalau debat sama orang bodoh. Itu kalah. Maka tidak ada beda. Idza kana 'inda ilmun walakinnahu la ya'malu bihi. Kalau punya ilmu namun tidak dipraktikkan, maka orang fala yakunu al-'alimu, maka orang berilmu tidaklah menjadi orang yang berilmu sejati. Ila idza 'amila bima 'alima, kecuali jika dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Tsumma, kemudian yang kedua, innal amala idhafatun ila anna hujjatun lil insan. Kemudian idhafatun di samping amal itu adalah hujah pembela seseorang, maka amal aidan juga adalah sebab kokohnya ilmu dan awetnya ilmu. Oleh karena itu ada jumpai orang yang mengamalkan ilmu, yastahdiru ilmahu. Dia bisa dengan mudah mengingat ilmunya. Contohnya ya, ilmunya tentang bacaan-bacaan zikir. Ya, kalau dia adalah orang yang biasa mengamalkan doa pakai pakaian, maka kemudian tiba-tiba ditodong apa doa pakai pakaian, nah, bisa keluar ilmunya. Tapi kalau tidak praktek, nanti dulu saya ingat-ingat dulu. Ya. Saya googling dulu ya. Maka orang yang mengamalkan ilmu itu yastahdir. Yastahdir ilmu, mudah untuk mengingat ilmunya. Amal ladzi la ya'mal bi ilmihi, adapun orang yang tidak mengamalkan ilmu, maka betapa cepatnya yadi ilmu, terlantar dan hilang ilmunya. Ada ulama salaf yang mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami minta tolong, kami memanfaatkan, mencari sarana, gitu terjemah bebasnya, nasta'in, kami mencari sarana ala hifdzil hadis, untuk hafal hadis, hafal ilmu, bil amali bihi, dengan mempraktikannya. Adif ila hada, tambahkan di samping hal ini perkataan ba'du ahli ilmi, perkataan sebagian ulama, siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan padanya ilmu tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Wa man lam ya'mal bima 'alima, dan siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, segera saja Allah akan mencabut apa yang telah dia ketahui. Kalimat ini disebutkan oleh sebagian orang sebagai hadis Nabi. Semisal disebutkan oleh Al-Baydawi di tafsirnya. Wa hadza laysa bisahihin, namun itu satu hal yang tidak benar. Innama hiya ibaratun, dia, namun dia adalah ungkapan ma'thuratun yang ada riwayatnya dari ulama terdahulu, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Dan pengertian Allah akan berikan, Allah akan wariskan ilmu hal yang belum dia ketahui, artinya Allah akan tambahkan untuknya iman, Allah akan terangi mata hatinya, Allah akan bukakan untuknya minal ulum, dari ilmu anwa'an, berbagai macam ilmu, wa furu'an, dan berbagai macam cabang-cabang ilmu. Oleh karena itu Anda jumpai orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, bisdia, dan ilmunya senantiasa bertambah karena Allah berkahi waktunya dan ilmunya. Dalil hal ini ada dalam kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, waladina tadaw, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang yang mengamalkan petunjuk, dan petunjuk sama dengan ilmu. Sehingga waladina tadaw, maka orang-orang yang mengamalkan ilmu, zadahum huda, Allah akan tambahkan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan badannya takwa. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan Allah tambahkan iman dan ilmu, ya, basiratan fiddin, dan tambah melek tentang agama. Ay walladzina ihtadaw ila tariqil khairi, maka orang yang mendapatkan petunjuk pada jalan kebaikan, lantas dia beriman pada Allah dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, Allah tambahkan iman, ya, Allah tambahkan ilmu, dan Allah tambahkan dia semakin melek tentang agamanya. Maka wajib atas seorang muslim memahami pentingnya mengamalkan ilmu. Dan bahasanya seorang yang tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan jadi hujah alaihi, akan jadi penuntutnya. Sebagaimana terdapat hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Salah satunya, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dengan ilmunya. Diatkanlah At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dan catatan penting tentang hadis ini yang disampaikan oleh pensyarah, ya, faedah penting. Beliau katakan bahasanya hadis ini tidak khusus berlaku untuk ulama. Oh, itu pertanyaan untuk ulama saja, untuk ustaz-ustaz itu masuk di situ dah. Itu pertanyaan untuk setiap muslim. Karena ilmu di sini, setiap muslim punya ilmu. Dari khutbah Jumat yang dia dengarkan, kultum Ramadan yang dia simak, itu ilmu. Nanti akan Allah tanyai. Telah pernah dengar kultum semacam ini, sudah dipraktikkan belum? Kama qad yafhamu ba'dun nas, tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang yang mengira hadis ini khusus untuk ustaz, kiai, ulama, syekh dan semacam itu. Bal kullu man 'alima mas'alatan minal masail. Dan setiap orang yang tahu masalah agama, qomata lil hujjah, yang dia telah dengar dalilnya, maka itu adalah ilmu yang akan ditanyai. Maka jika seorang itu mendengar faedah, ini hal yang menarik, hal yang baru, fi muhadharatin, di satu pengajian tematik, atau khutbah Jumatin atau khutbah Jumat, maka tadhammana tahdhiran, yang isinya adalah mengingatkan satu maksiat yang dia terjumus ke dalamnya, maka dengan itu dia tahu bahasanya ini adalah maksiat. Ana hadil maksiata, dia tahu bahasanya maksiat yang dia terjumus ke dalamnya, dia adalah perkara yang haram. Fahadha ilmuan, maka inilah ilmu. Ini contoh ilmu. Maka telah tegak padanya hujah dengan apa yang dia dengar. Maka terdapat dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Al-Quran, yaitu ilmu agama, itu hujatun laka, akan jadi pembelamu, au alaika, atau penuntutmu. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada pilihan netral, ya. Dan semua orang punya ilmu agama. Ya, boleh jadi dari ilmu agama yang dia dapatkan di sekolah formal, khutbah-khutbah Jum'at, kultum-kultum dan sebagainya, ya, dari buletin yang dia baca, artikel yang dia dapatkan sekilas, itu semua ilmu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika membaca hadis di atas, mendengar hadis di atas, jangan punya asumsi itu khusus ustaz, ustaz, kiai, ulama dan sebagainya. Namun itu semua muslim. Karena semua muslim punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu sholat, dia tidak tahu wudu, dia tidak tahu sholat-sholat sunnah. Nah, dia tahu ini semua, maka itu ilmu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian Asalih satu adawatu ilaihi, mendakwahkannya, itu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ketaatan pada Allah. Dan ini adalah tugas para rasul dan tugas pengikut rasul. Siapa yang ingin jadi pengikut rasul dan semua kita ingin jadi pengikut rasul, maka tugasnya adalah mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk taat pada Allah. Qul hadhihi, katakanlah inilah adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Berdasarkan di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ala basiratin ini muta'alaknya kemana? Ada dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama muta'alaknya di adabu. Maka inilah jalanku, aku berdakwah berdasarkan ilmu. Yang kedua, ala basiratin itu muta'alaknya kepada ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku itu berdasarkan ilmu, berada di atas ilmu. Kesimpulannya, sebagaimana di Fathul Majid, Sahabat Kitab Tauhid, maknanya dua-duanya. Maknanya dua-duanya. Maka inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku semuanya berada di atas ilmu dalam dakwah dan dalam beragama. Karena seorang itu idza kamulat quwwatu al-ilmiyah, potensi ilmiahnya itu sempurna dengan ilmu dan potensi amalnya itu kuat dengan amal. Fa in alaihi ayas'a, maka setelah seorang itu sempurna menyempurnakan dirinya dengan dua hal, dengan ilmu dan amal, alaihi kewajibannya berupaya membagikan kebaikan dengan yang lain dalam rangka meneladani para utusan Allah Ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Dan dakwah adalah perkara yang agung, pahalanya banyak. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk dengan sebab dirimu satu orang, itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta orang Arab yang paling mahal. Namun wa da'watu la tuta atau la tuti tamaroha wa takunu wasilatan, namun dakwah itu tidaklah menghasilkan buahnya dan tidak menjadi sarana perbaikan dan pembangunan kecuali jika dai-nya bersifat bima, dengan sifat yang sifat tersebut jadi sebab diterimanya dakwahnya dan nampaknya pengaruh dari dakwahnya. Di antara sifat dai yang pertama adalah bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah semua makna takwa, menjalankan yang diperintahkan dan yang dilarang, dan berhias dengan sifat-sifat orang yang beriman. Yang kedua adalah ikhlas, yaitu dia maksudkan dengan dakwahnya mencari wajah Allah Ta'ala dan ridhanya, berbuat baik kepada sesama. Wa yahdhar, hendaklah seorang dai itu waspada, jangan sampai punya niat idhar tamayyuz ala ghairi, punya niat menampakkan beda dari yang lain. Kalau dia adalah orang yang berilmu, beda dengan orang-orang yang lain yang bodoh-bodoh, maka tidak boleh ada niat semacam ini. Demikian juga menghinakan orang yang didakwai bi isyar, dengan memberitahukan kepadanya kamu itu bodoh wa taksir dan jauh dari ketaatan. Maka tidak boleh seorang dai itu dalam dakwahnya memunculkan kesan semacam ini. Semata-mata kesan tidak boleh, apalagi sampai blak-blakan ngomong. Kemudian yang ketiga, dai itu harus yang berilmu. Falabuta ayakuna dai, maka dai harus berilmu ma yata'ubihi, materi yang dia dakwahkan. Dhafami, dia faham apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh. Kemudian di antara sifat penting dari adalah al-hilmu. Ini adalah orang yang tenang, tidak mudah terpancing emosi. Dhabtun nafsi, orang yang bisa mengontrol diri. Indal ghadab, ketika emosi. Karena medan da'wah, karena medan da'iyah, medan seorang da'i itu dada orang dan jiwa manusia. Dada dan jiwa manusia itu beda-beda. Ya, mukhtalifah, beda-beda. Sebagaimana perbedaan rupa manusia dan bentuknya, maka demikianlah perbedaan jiwa dan karakter orang. Ya, oleh karena itu maka maka harus ada al-hilm. Ya, jiwa yang tenang tidak mudah terpancing emosi. Kemudian yang kelima, memulai yang dengan yang paling penting kemudian kurang penting. Dan penting dan kurang penting ini ala hasabil bilah, tergantung lingkungannya. Alati yada'u fiha, yang dia berdakwah di sana. Ya. Maka ada terjadi di lingkungannya itu yang mendesak perbaikan sholat. Ya, terjadi itu lingkungannya adalah lingkungan orang yang sudah bertauhid. Perbaikan sholat tetap perbaikan masalah transaksi. Ya. Maka berarti yang penting di lingkungan tersebut adalah perbaikan sholat atau perbaikan masalah transaksi. Gimana agar transaksi yang halal kemudian bebas riba dan bebas yang lainnya. Meskipun secara umum masail akidah dan pokok-pokok agama itu berada fil maqamil awal, di level yang pertama untuk mendapatkan perhatian. Ya, karena ya, tauhid harus diulang dan diulang. Ya. Karena sesuatu itu kokoh jika diulang-ulang. Oleh karena itu sifat Al-Quran itu masani, diulang-ulang. Ya, untuk supaya pesan itu demikian tertanam kokoh. Dan dalil kalau tauhid adalah level yang pertama dalam materi dakwah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Meskipun kalau kita perhatikan konteks ini ditujukan pada objek dakwah, Mu'adz itu adalah orang kafir. Cuma ya di sini diambil pelajaran ya, urgensinya masalah tauhid untuk diulangi dan diulangi. Faliyakun, maka adalah yang pertama kali kau dakwakan. Ada dua cara baca, boleh awala, boleh awalu. Sehingga boleh faliyakun awalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Namun boleh juga kalau awala ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka sedangkan faliyakun awalu ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka adalah yang pertama kali didakwakan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang keenam, hendaklah menempuh dalam dakwah jalan yang telah ditegaskan oleh Allah dalam kitab yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u sawlah yaitu semua manusia pada jalan Rabbmu yaitu agama Allah, yaitu Islam dengan hikmah nasihat yang baik dan bantalah dengan cara yang lebih baik." Apa itu hikmah? Definisi hikmah, ma'rifatul haq wal amalu bihi wal isobatul fil qawli wal amal. Mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Maka bukanlah orang yang bijak orang yang tidak mengamalkan kebenaran yang dia ketahui. Kemudian setelah itu isobah fil qawli wal amal, tepat dalam berbicara dan dalam bertindak. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan faham Al-Quran dan faham syariat-syariat Islam dan hakikat-hakikat iman, yaitu sifat-sifat iman. Mu'idhoh hasanah adalah perintah dan larangan yang digandeng dengan motivasi dan menakut-nakuti, melembutkan ucapan dan menyemangati orang yang dinasihati. Wajadilhum bilati ya ahsan, depanlah dengan cara yang lebih baik. Fayaslok, maka adalah ditempuh setiap jalan yang itu mendorong untuk istijabah, yeah, respon positif dari ajaan, yaitu ketika debat komitmen dengan topik, jangan melebar ke kiri dan ke kanan. Wal bu'di, dan menjauhi al infial, emosi. Kemudian ketika debat itu emosi, kemudian pukul meja, bentak-bentak, maka itu bukan bilati ya ahsan. Kemudian di antara ada penting dalam debat at-tarafu'u anil masail as-saghirah. Tarafu' merasa tinggi, merasa tidak pantas kalau debatkan perkara-perkara yang remeh. Perkara-perkara yang remeh. Ada debat tentang kalimat yang itu ucapan manusia. Maka setuju dan tidak setuju, maka tidak perlu. Ini ucapan orang. Dia iyali juga boleh. Ini bukan hadis Nabi, bukan ayat Al-Quran. Maka daripada debat panjang tentang omongan seseorang boleh jadi untuk ustadznya atau yang lainnya. Itu cuma omongan ustadz saya. Setuju boleh, tidak setuju juga boleh. Itu bukan Quran, bukan hadis. Tidak perlu saya, meskipun saya muridnya, tidak perlu memperdebatkannya. Kamu tidak setuju boleh saja. Ucapan orang, hal yang remeh. Hal yang remeh. Namun kalau kamu tidak lain saja kalau itu ayat Al Quran itu hadis Nabi. Fi mukabil dalam keadaan ada qadaya kubra, ada permasalahan-permasalahan besar. Kenapa kita perlu tawaf? Tawaf itu mana asalnya sombong, tapi maksudnya bukan sombong ya, merasa turun level kalau harus memperdebatkan hal itu. Tawaf itu merasa turun level. Kalau harus memperdebatkan hal-hal yang kecil padahal ada hal-hal yang besar yang perlu ini. Wa izzatul nafsi, dalam rangka untuk memuliakan diri dari hal-hal yang rendah, wa kamalan lmuruah, dan dalam rangka kemudian menyempurnakan kehormatan. Orang yang terhormat adalah orang yang tidak kemudian menangani semua masalah. Orang yang terhormat itu tidak menangani semua masalah, tidak meributkan semua masalah. Orang yang terhormat, orang yang besar, dia tidak akan ngurusi semua permasalahan. Maka misalnya kita jumpai ketika di tempat kita ormas besar, itu tidak akan meributkan status Facebook orang. Oh, ini harus dibawa ke meja hukum dan seterusnya. Terlalu banyak sekali. Dalam keadaan mereka punya punya banyak kegiatan yang itu jauh lebih penting dari sekedar memperkarakan komentar sinis nyinyir orang. Lain halnya kalau orang itu kemudian masih jiwanya jiwa kerdil, maka dia ribut dengan semua orang, nyinyir sama dirinya. Wah, ini harus saya polisikan, ini harus gini, pikir. Nah, kalau orang itu punya banyak proyek-proyek besar, tidak sempat mikirkan hal tersebut. Maka ini ada yang ngecek bernikah, biar. Nah, habis waktu kita kalau cuma ngurusi itu, habis duit, habis ini. Ada banyak proyek-proyek besar yang harus digarap. Maka kamalan lil buruah. Maka tidak berdebat dalam hal-hal yang kecil itu adalah sempurnanya muruah, nama baik seseorang, nama besar seseorang. Izzatul nafsi itu menunjukkan nama besarnya seseorang. Besarnya seseorang, orang itu adalah orang besar, orang yang hebat, enggak ngurusi hal-hal yang remeh-remeh. Yang tidak perlu diurusi. Yang seandainya diurusi cuma cukup sambil lalu, enggak harus kemudian serius-serius banget. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ta'ala anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.